pisah. Tak semestinya kita bertengkar, karena diriku masih maafkanlah sikapku, lupakanlah salahku. Itu terlalu bodoh. Kita pengen semua tepuk tangan di atas, kita pengen.